pada mak saya. Hai Puan indahkan, hati tak dapat melupakan Puan sedikit pun tidak. Hai Puan indahkan. Hatiku sedih, merindulah dendam. Orangku nanti tak kunjunglah datang.